Gimana cerita? Cerita tentang kehidupan. Memang tiada yang abadi di kehidupan ini. Tuhan beri ujian, emosi dan emosi untuk semua cerita. Cerita lebih indah aku hasilkan, aku harus tetap berjuang. Masih ada harapan, asa kita percaya. Sabar, percaya, berdoa, semua masih ada harapan. Aku akan baik-baik saja. Stop.